Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sungguh merupakan satu kemuliaan bagi kita bahwa Allah masih memberi kesempatan bagi kita untuk berada di hadapan Ma'idatul Rahman untuk menyantap hidangan rohani yang pada hari ini kita telah sampai di ayat 61 dari surat ke-23 surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ikhlas itu identik dengan segera berbuat baik. Jangan tunggu sampai berubah pola pikirmu. Ikhlas itu tidak berpikir panjang untuk berbuat baik, apalagi menunda-nunda. Berbuat baiklah sebelum pikiran kita berubah. Karena apa? Karena banyak sekali godaan setan ini. Inilah ciri orang ikhlas yang terakhir. Mereka berbuat baik dan tidak menunda-nunda. Fahum laha sabiqun. Segera, segera. Maka dalam Islam itu ada semangat untuk segera berbuat baik. Contoh sederhananya dalam sholat. Yang berada paling depan menjadi imam, dia mendapatkan seluruh fasilitas pahala makmum. Yang berada di shof terdepan, dia mendapatkan fasilitas lebih besar. Kalau diilustrasikan, dia mendapatkan unta. Yang di tengah mendapatkan kambing. Lembu. Yang di belakang, agak belakang mendapatkan kambing. Yang di belakang sekali mendapatkan itik, ayam. Yang terakhir kali, shof paling belakang mendapatkan telurnya. Ilustrasi bagaimana bertambah cepat kita berbuat baik, bertambah besar pula pahala yang akan diraih. Tapi sebenarnya ikhlas sebagaimana sudah kita kaji bukanlah kali-kali, bukanlah berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apa yang diberikan Allah tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan. Ikhlas adalah melihat kebaikan Allah yang triliunan dolar yang kita dapat dalam wujud tubuh kita yang sehat ini, begitu berarti dengan ratusan ribu atau ratusan juta sekalipun yang kita keluarkan di jalannya. Ikhlas melihat kebaikan adalah satu anugerah yang perlu kita segerakan untuk melaksanakannya. Itu lebih jelasnya bagaimana fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan, atau yang di sini yusari'una fil khairat. Sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana, yang akan mengkaji lebih dalam tentang semangat berbuat baik ini. Ya, terima kasih Ustadz Janal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-61 ini kita benar-benar dikejutkan dengan satu gambaran baik atau terbaik yang harus kita usahakan, yaitu ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi ada perbedaan redaksi kalau kita perhatikan terhadap orang-orang yang baik ini dengan orang-orang yang buruk. Kalau orang-orang yang buruk, di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan nusari'ulahum fil khairat, kami percepat kebaikan untuk mereka sehingga akhirnya tidak adalah hak lagi bagi mereka untuk mendapatkan kebaikan nanti di hari akhirat. Itu adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang beriman, mereka itu digambarkan oleh Allah ulaika yusari'una. Merekalah yang buru-buru untuk melakukan kebaikan. Mengapa sampai seperti ini? Ya, bukan santai-santai, tapi berkompetisi, ya, mempercepat untuk melakukan kebaikan, tidak menunda-nundanya. Ya, karena apa tadi? Karena qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Hati mereka itu merasa takut kalau-kalau nanti belum sempat kemudian mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Ya. Jadi ada rasa khawatir kalau tidak cepat-cepat untuk melakukannya, maka mereka akan rugi. Nah, inilah yang paling penting yang untuk kita pahami. Karena memang budaya kita, umat Islam, trennya ya adalah santai. Yang penting buat baik. Nah, itu masih dalam paradigma pemikiran kita. Yang penting berbuat baik. Kapannya itu nggak ada masalah. Ya, lebih bagus dia buat baik. Kapannya bukan menjadi permasalahan. Sebenarnya bagi seorang mukmin, prinsipnya adalah cepat-cepat berbuat baik. Ya, kapan berbuat baik? Saat sekarang ini, tanpa menunggu lebih lama lagi. Ya, ini adalah satu hal yang harus kita budayakan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau misalnya ada pengumuman, ibu bapak, silakan kita hari Minggu bergotong royong. Ketika kita mengatakan diri kita adalah orang beriman, maka pada waktu yang sudah ditentukan kita sudah siap untuk bergotong royong tanpa mau kalah dari orang lain. Ya, karena apa? Ulaika yusari'una fil khairat, untuk hal-hal yang sifatnya adalah kebaikan, maka tidak lagi perlu menunggu lebih lama atau menenggang-nenggang waktunya. Si Polan sakit, datangi langsung tanpa harus menunggu sampai dia sembuh baru didatangi. Ya, begitu juga kalau ada orang yang meninggal, ya sudah langsung didatangi takziah tanpa harus menunggu dia sampai selesai dikuburkan baru kemudian datang. Ini adalah suatu hal yang begitu sangat menakjubkan, karena ternyata karakter orang-orang mukmin terbaik itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Karena apa? Karena mereka paham betul bahwa mereka punya batasan, umur terbatas, kondisi juga terbatas. Tidak setiap saat kita bisa melakukan kebaikan. Ada kalanya kita sakit dan kemudian tidak sempat untuk melakukan apa yang kita niatkan. Oleh karena itu, cepat-cepatlah untuk melakukan kebaikan, karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk itu. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Jangan tunda-tunda untuk meminta ampun kepada Allah. Ya, fastabiqul khairat, cepat-cepat berkompetisi untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Ya, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun. Mereka sudah bersumpah pada diri mereka sendiri, wahai Muhammad, kalau engkau perintahkan mereka turun ke medan perang saat sekarang ini, mereka langsung turun. Sampai begitu kesiapan umat Islam ketika mereka menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat kita mencanangkan atau mendeklarasikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman, maka itu artinya kita sudah siap sedia di garis start untuk berlomba. Ya, kita tidak akan mau kalah dari orang lain untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Oleh karena itu, ayat ini memberikan satu dorongan besar kepada kita untuk menjadi orang-orang yang selalu siap sedia melakukan kebaikan, belajar, menuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang terbelakang. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak menjadi hanya menjadi negara dari dunia, negara ketiga, ya. Ada istilah negara ketiga, ada istilah negara maju, ya, negara adidaya, ada negara baju, dan ada negara ketiga, dan kita termasuk ke dalam golongan negara ketiga. Ya, yang sangat ironis adalah ternyata negara-negara ketiga ini adalah umatnya itu, masyarakatnya adalah kebanyakan adalah umat masyarakat yang Islam begitu. Jadi tolong perbaiki diri kita, rubah paradigma pemikiran kita bahwa di dalam kehidupan ini berkompetisi untuk melakukan kebaikan adalah suatu prinsip yang harus kita kedepankan dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan keseharian kita. Itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Tidak ada kata rugi saat segera berbuat baik. Jangan sampai termakan isu setan. Pikir-pikir dahulu dalam berbuat baik. Pikir-pikir dahulu kalau mau membantu orang. Nanti malah engkau pikir-pikir dahulu kalau ingin sedekah. Pikir-pikir dahulu kalau ingin wakaf. Pikir-pikir dahulu kalau ingin sekolah. Pikir-pikir dahulu. Jangan pikir-pikir dahulu. Segeralah berbuat baik. Tidak ada kata rugi saat segera berbuat baik. Tidak ada kata menyesal saat kita melakukan kebaikan sesegera mungkin. Karena apa? Karena Allah bersama kita. Allah adalah jaminan. Itu yang dapat kita tambahkan. Yang kedua, perhatikan ayat 57 sampai dengan 61. Tidak disebutkan di ayat 57 sampai 61 siapa mereka itu. hum di ayat 57, 58 hum, 59 hum, walazina yu'tuna di ayat 61, ulaika tidak ada namanya siapa, tidak muslim, tidak mukmin. Inilah ciri orang ikhlas. Ikhlas itu tidak menonjolkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini tidak menampakkan siapa orang ini. Tetapi sebenarnya di balik itu merekalah yang berperan. Tidak harus pamer, karena apa? Karena kita berprinsip apa yang diberikan Allah tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan. Mudah-mudahan kita termasuk Allah, kita termasuk manusia yang segera berbuat baik, karena kebaikan itu mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat untuk anak istri dan cucu kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.